Kosong depan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Walhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendatangi tempat ini dalam rangka berbagi faedah, berbagi nasihat, yang mana ini adalah salah satu bagian dari Islam, salah satu bagian dari syariat Islam. Khana fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan Rasul alaihi salatu wassalam di dalam sabda-sabdanya telah menjelaskan tentang apa yang akan didapatkan manusia dalam perjalanan hidupnya di dunia dan apa yang akan didapatkan oleh manusia dalam perjalanan hidupnya di hari akhir kelak. Sungguh sangat banyak wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang ia turunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan masalah ini. Dan begitu pula sabda-sabda Rasul alaihi salatu wasallam yang menjelaskan permasalahan ini, yang dengannya seorang insan akan termotivasi untuk menjalani, untuk mengamalkan, untuk mengusahakan apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Manusia dalam perjalanan hidupnya di dunia memiliki sebuah cita, angan ataupun harapan. Dan dia pun juga akan berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya, harapannya ataupun angan-angannya. Tak jarang manusia berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan apa yang sudah menjadi cita-citanya. Khana fi din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Cita-cita manusia hanyalah satu, ingin mendapatkan kebahagiaan. Para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan, menerangkan bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan begitu pula Rasul alaihi salatu wasallam telah nyatakan di dalam sabda-sabdanya, bila kita mau menjalaninya pasti kita akan mendapatkan apa yang menjadi cita ataupun harapan kita. Harus kita sadari barakallahu fikum bahwa perjalanan hidup di dunia ini tidak selalu mulus. Di antara kalimat indah yang bisa menjadi motivasi kita dikala kita bersedih, yang menjadi pengingat kita dikala kita bahagia, selain sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan firman Allah Subhanahu wa taala, kalam-kalam para ulama juga begitu banyak menjelaskan masalah ini. Salah satunya, laisat dunya ala halin wahidin fa fiha farahun wa alamun al-madi la ya'udu wal mustaqbal ghaibun la na'lamuhu wa innama as-sadadu ay yakuna al-'abdu munqadan lidinihi. Yang artinya kurang lebih, laisa dunya ala halin wahidin, dunia ini tidak selalu pada satu keadaan. Fa fiha farahun wa alamun, dalam perjalanan hidup di dunia ini ada kebahagiaan, ada pula kesedihan. Wal madi la ya'udu, yang telah lalu tidak akan kembali. Wal mustaqbal ghaibun la na'lamuhu, yang akan datang adalah perkara ghaib, kita tidak mengetahuinya. Innamas sadadu ay yakunal 'abdu munqadan lidini, sesungguhnya tidaklah kebaikan itu kecuali dikala seorang hamba menjalani agamanya. Yang namanya kebaikan itu dikala seorang hamba menjalani agamanya. Barakallahu fikum. Kalimat yang sangat indah. Dunia ini tidak akan selalu begitu. Fiha farahun wa fiha alamun. Ada kalanya manusia bahagia, ada kalanya manusia bersedih. Al-madhi la ya'udu, masa lalu yang telah lalu tidak akan kembali. Wal-mustaqbal ghaibun la na'lamuhu, yang akan datang adalah perkara ghaib, kita tidak mengetahuinya. Dan kebaikan itu dikala seorang hamba menjalani agamanya. Barakallahu fikum. Kalimat yang pendek ini, bila kita renungi sekata demi sekata, bila kita hayati dalam perjalanan hidup ini, maka sungguh ini betul-betul kalimat yang sangat mengena ke dalam hati. Terkadang seorang insan dikala dia mendapatkan kesedihan akan terus terbawa pada satu keadaan. Terus terbawa dia. Dan terkadang seorang insan dikala dia mendapatkan kebahagiaan, lupa daratan. Merasa bahwa dirinya terus dalam keadaan bahagia, tidak akan berubah. Padahal orang kita bilang, dunia ini bagaikan roda yang berputar. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Ada kalanya bahagia, ada kalanya bersedih. Barakallahu fikum. Ini sesuatu yang mesti terjadi. Sesuatu yang mesti terjadi. Betul-betul akan mendapatkan hal ini. Nah, barakallahu fikum. Kalimat terakhir dari kalimat ini adalah kebaikan itu adalah dikala seorang hamba menjalani agamanya. Seberapa besar dia mendapatkan kebaikan tergantung seberapa besar dia menjalani agamanya. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya memotivasi manusia, memerintah manusia untuk betul-betul bersungguh-sungguh di dalam menjalani agamanya. Sebuah ayat yang pendek dan insya Allah bukan ayat yang asing dan bahkan kita sering mendengarnya. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam kafah, dengan totalitas, pol seluruhnya, tidak dipilah, tidak dipilih. Apa yang sudah kita ketahui kita upayakan, apa yang sudah kita pahami kita kerjakan. Kalau kita demikian barakallahu fikum, akan menjadi sosok yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang akan mendapatkan kebaikan? Dikala dia munqadan lidinihi, mampu mengamalkan, menjalani agamanya. Barakallahu fikum. Terkadang seorang itu berpikir bahwa apa yang dia jalani dari agama ini hanya sebatas sebagai beban untuk pribadinya semata, dan dia tidak berpikir bahwa apa yang dia lakukan dari ajaran-ajaran Islam betul-betul bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, serta umat setelahnya. Perhatikan barakallahu fikum, sebuah kisah yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau, dalam karya tulis beliau, sebuah kitab, sebuah buku yang ditulis, yang diberi judul Sahihul Muslim. Kisah ini juga dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam salah satu karya beliau, Riyadhus Shalihin. Kisah ini diceritakan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang menceritakan tentang kesungguh-sungguhannya para sahabat-sahabat Rasul di dalam menjalani agamanya, totalitasnya para sahabat di dalam mengamalkan agamanya. Berat mereka rasakan, tetapi terus mereka jalankan. Ketika mereka mengadu kepada Rasul alaihi salatu wasalam atas beratnya ayat yang baru turun kepada beliau setelah mendapatkan nasihat dari Rasul, tanpa perasaan ragu mereka pun langsung menjalankan, menerima apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam surat Al-Baqarah pada tiga ayat terakhir ada ayat yang menyimpan sebuah cerita yang luar biasa, menunjukkan totalitasnya para sahabat-sahabat Rasul. Kisah dari ayat tersebut, kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Lamma nazalat 'alan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ard in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'." Allahu ala kulli syai'in qadir. Kata Allah Subhanahu wa taala, lillah, hanya milik Allah. Ma fis samawat wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya milik Allah. Yang ada di langit milik Allah, yang ada di bumi juga demikian. Kemudian menyatakan, in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Bila kalian menampakkan apa yang ada di dalam hati kalian atau kalian merahasiakannya, semua akan dihisab oleh Allah. Allah akan membuat perhitungan dengan kalian. Bayangkan barakallahu fikum, semua yang ada dalam hati kita akan dihisab oleh Allah. Manusia itu sangat mampu bila dia mau untuk menahan diri melakukan sebuah perbuatan. Dia memiliki keinginan untuk melakukan kejelekan, mampu dia menahan diri untuk melakukannya, yang akhirnya dia tidak mengerjakan kejelekan tadi. Namun manusia tidak akan mampu menahan hati untuk memiliki sebuah keinginan. Panjenengan barakallahu fikum bisa menahan hati untuk tidak memiliki keinginan melihat sesuatu, sesuatu yang indah, punya keinginan untuk memilikinya, punya keinginan untuk memilikinya. Melihat sesuatu yang jelek, muncul perasaan itu tiba-tiba, muncul perasaan itu tiba-tiba. Pernah enggak panjenengan naik motor, tiba-tiba ada orang nyalip dengan cara yang salah dan panjenengan hampir keserempet? Tiba-tiba muncul perasaan apa? Tidak senang dan mendoakan kejelekan kepada orang yang melakukan perbuatan tadi. Pernah enggak? Muncul tiba-tiba, kurang ajar. Muncul tiba-tiba hal yang seperti itu. Nah, barakallahu fikum, intubdu ma fi anfusikum. Bila kalian menampakkan apa yang ada dalam dada kalian, autofu, kalian menyimpannya, merahasiakannya, yuhasibkum bihillah, Allah akan membuat perhitungan dengan kalian. Semua yang ada dalam hati akan dihitung oleh Allah. Keinginan jelek dihitung sebagai kejelekan, keinginan baik dihitung sebagai kebaikan. Yuhasibkum bihillah. Hal yang sangat berat masalah ini. Ketika para sahabat mendengar telah turun ayat ini, ishtadda dzalika ala ashabin nabi alaihi salatu wassalam. Masalah tadi betul-betul menjadi sesuatu yang sangat berat bagi sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Summa atau Rasul alaihi salatu wassalam faqalu. Kemudian mereka berbondong-bondong mendatangi Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika sudah bertemu mereka mengatakan, "Ai Rasulullah, wahai Rasulullah, qad kullifna minal a'mali ma nutiqu." Sungguh kami telah dibebani dengan amalan yang kami mampu untuk menjalankannya. As-salata wal jihad wa shauma wa sadaqah. Salat kami mampu untuk menjalankan ya Rasul. Jihad kami juga mampu. Kami siap untuk mengorbankan jiwa dan raga kami, harta kami. Kami sanggup untuk menjalankan hal tadi. Puasa kami juga mampu. Sedekah kami juga bisa. Waqad unzilat 'alaika hadhil ayah wa la nutiquha. Dan sungguh telah diturunkan kepadamu ayat ini dan kami tidak sanggup untuk mengamalkannya. Sahabat merasa berat dengan ayat ini. Mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa? Menyampaikan apa yang menjadi isi hati mereka. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain sami'na wa asaina. Apakah kalian ingin mengatakan apa yang telah dikatakan oleh dua ahlul kitab, Yahud dan Nasara? Kalian ingin mengatakan sami'na wa asaina? Ya, kami telah paham, kami telah dengar, namun kami tidak mau menjalankannya. Bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bahkan semestinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalian ucapkan ketika kalian mendengarkan ayat tadi, sami'na wa ata'na. Wahai Rasul, kami telah dengar dan kami siap untuk menjalankannya. Ghufranaka rabbana, ampunanmu ya Allah bila kami tidak sanggup untuk menjalankannya, bila kami salah dalam menjalankannya. Wa ilaikal masir, dan kami sungguh sangat yakin bahwa kami itu akan kembali kepada dirimu. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Berat kita katakan berat, sulit kita katakan sulit. Namun semestinya yang kita katakan ketika kita memiliki kemampuan, ketika kita sudah memahami sami'na wa ata'na, kami telah paham dan kami siap untuk menjalankannya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu wasallam, totalitas di dalam mengerjakan, totalitas di dalam beragama. Masuklah kalian ke dalam Islam kafah. barakallahu fikum, di dalam syariat Islam yang kita yakini ini, adakah sesuatu yang berat bagi panjenengan? Ada? Sesuatu yang berat bagi panjenengan? Ada enggak? Ada enggak, Mas? Ada. Satu atau dua? Ah, banyak. Banyak. Ada enggak, Pak? Sesuatu yang berat bagi kita, ada enggak? Bagi panjenengan? Ada. Atau mudah semuanya? Ada ya? Ada. Pasti ada yang berat di dalam syariat Islam ini. Terkadang kita mau mengamalkan merasa berat. Barakallahu fikum. Apa kata Rasul? Sami'na wa'atona. Jangan kau katakan berat. Sami'na wa'atona. Ya, kami telah dengar, kami telah paham, dan kami siap menjalani. Kemudian berdoa memohon kepada Allah. Ghufranaka Rabbana. Ampunanmu ya Allah. Ampunanmu. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diampuni dikala tidak sanggup ataupun terjatuh dalam kesalahan. Ketika para sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wasalam mendapatkan nasihat dari beliau, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, seketika itu pula tumbuh muncul perasaan semangat untuk menjalankan agama Islam pada hati-hati Rasul, hati-hati sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian barakallahu fikum, atas kesungguh-sungguhan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sebuah ayat sebagai pujian bagi mereka, anugerah bagi mereka, yang dengannya mereka mendapatkan cap sebagai orang yang beriman kepada Allah. Pada ayat selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Amanar rasul. Rasul telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Wal mu'minun. Orang-orang yang beriman pun telah menyatakan keimanan dengan hal tersebut. Para sahabat langsung dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Langsung barakallahu fikum. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Langsung mendapatkan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka semua adalah orang yang beriman terhadap Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya. Mereka semua adalah orang yang mengatakan kami tidak membedakan antara rasul-rasul yang ada. Dan mereka juga adalah orang-orang yang berdoa, ghufranaka rabbana, ampunanmu ya Allah. Dikala kami tidak sempurna dalam menjalankan syariatmu, dan kami juga sangat yakin hanya kepadamu lah kami akan dikembalikan. Setelah itu barakallahu fikum, atas totalitasnya para sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wasalam, di dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul, atas totalitasnya para sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wasalam, di dalam menjalankan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diturunkan kepada nabinya, Allah menganugerahkan satu ayat, yang ayat ini barakallahu fikum buahnya kembali kepada para sahabat, kepada keluarga sahabat, kepada lingkungannya mereka radhiyallahu ta'ala anhum, dan kepada umat-umat setelah mereka. Panjenengan pernah dengar ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ayat yang terakhir dalam surat Al-Baqarah. Ayat ini turun bukan tanpa sebab barakallahu fikum. Di dalam ilmu kaidah dasar ilmu tafsir, ya namanya ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ayat yang turun tanpa sebab, namanya ibtidai, ayat yang turun tanpa sebab. Yang kedua adalah ayat yang turun dengan sebab, namanya sababi, ayat-ayat Allah yang turun karena sebuah sebab. Nah, ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha adalah salah satu dari ayat yang turun karena sebuah sebab. Apa sebab ayat ini turun? Kesungguh-sungguhan para sahabat radhiyallahu taala anhum di dalam menjalankan agama Islam. Ketika mereka merasa berat dengan satu hal, mereka mengadu kepada Rasul, kemudian mereka diberi nasihat, dan ternyata seketika itu pula mereka tunduk dengan nasihat tersebut dan mereka berusaha menjalankan ayat tadi. Langsung mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu turunlah ayat yang memansuh ayat yang pertama tadi. Dihapus hukumnya. Yang intubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum bihillah, dihapus hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Manusia tidak mampu menahan hati untuk memiliki keinginan, dihapus, tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat Rasul, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasul yang menyebutkan masalah ini. Salah satunya adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari serta Al-Imam Muslim. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hamma bi hasanatin falam ya'malha, katabahullahu lahu 'indah hasanatan kamilah." Barang siapa memiliki niatan baik kemudian dia tidak mengamalkannya, Allah hitung dia telah melakukan satu kebaikan. Dari potongan ayat, dari potongan hadis selanjutnya, "Man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, katabahullahu lahu 'indah hasanatan kamilah." Barang siapa yang memiliki niatan buruk, niatan jelek, kemudian dia tidak menjalankannya, Allah hitung dia sebagai sosok yang telah melakukan satu kebaikan. Dia tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang melakukan kejelekan. Apa yang dia inginkan tadi tidak dihitung oleh Allah. Kenapa? Sudah dihapus ayatnya. Yuhasibkum bihillah, sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani jiwa kecuali dengan kemampuannya. Barakallahu fikum. Panjenengan mendapatkan faedah dari ayat ini enggak? Mendapatkan keringanan dari ayat ini enggak? Jawabannya apa? Iya. Kalau panjenengan sakit di bulan Ramadan, harus berpuasa? Harus berpuasa? Jawabannya tidak. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ini barakallahu fikum turun dengan sebab kesungguh-sungguhannya para sahabat. Bagi para sahabat anugerah, bagi keluarga para sahabat anugerah, orang lingkungan yang ada di lingkungan sahabat anugerah, bagi orang yang hidup setelah sahabat juga sebagai anugerah. Ini barakallahu fikum buah dari sebuah totalitas, akan menimbulkan, membuahkan sebuah kualitas. Apa? Seperti apa kualitas keimanan kita? Buah dari itu semua. Barakallahu fikum. Kemudian anugerah yang kedua yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat. Ini yang pertama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah hitung kami sebagai orang yang bersalah. Janganlah hukum kami dikala kami melakukan kesalahan atau kelupaan. Kita melakukan sebuah kesalahan, kita melakukan sesuatu karena lupa, tidak dihitung sebagai orang yang berdosa. Tidak dihitung sebagai orang yang berdosa. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barakallahu fikum yang ketiga. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan kau bebankan kepada kami sesuatu yang berat seperti apa telah kau bebankan kepada umat sebelum kami. Tidak dibebankan kepada kita sesuatu yang berat dalam syariat ini. Anugerah yang keempat. Rabbana wala tahammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna. Tayyib. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. "Ya Allah, jangan bebankan kepada kami apa yang kami tidak mampu." Empat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat Islam. Untuk seluruh umat Islam karena kesungguh-sungguhan para sahabat-sahabat Rasulullah alaihi assalatu wasalam di dalam menjalankan agamanya. Barakallahu fikum. Sungguh, bila kita bersungguh-sungguh di dalam menjalankan agama ini tanpa kita memilah dan memilih, yang susah kita upayakan, yang mudah kita kerjakan, terus seperti itu, niscaya kita akan mendapatkan kebaikan. Ima kebaikan untuk pribadi kita, atau kebaikan untuk keluarga kita, atau kebaikan untuk lingkungan kita, atau kebaikan untuk orang-orang yang hidup setelah kita. Panjenengan barakallahu fikum mau bersungguh-sungguh dalam menjalankan agama, mungkin di satu kampung hanya panjenengan, di satu RT hanya panjenengan. Mudah-mudahan ketika panjenengan bersungguh-sungguh setelah panjenengan meninggal, orang yang hidup setelah panjenengan mengambil pelajaran dari sejarah hidup panjenengan, dan mereka kemudian akan mengikuti jejak-jejaknya orang soleh. Seperti anugerah yang Allah berikan kepada umat ini dengan sebab kesungguh-sungguhannya para sahabat-sahabat Rasul alaihi assalatu wassalam. Khana fi din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajari kita untuk betul-betul totalitas di dalam menjalani agama ini. Salah satu sabda beliau, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a." Jangan pernah engkau sepelekan sekecil apapun itu sebuah kebaikan. Jangan pernah engkau sepelekan sekecil apapun itu sebuah kebaikan. Kita melihat ada peluang untuk melakukan kebaikan walaupun itu kecil, barakallahu fikum, jangan engkau remehkan. Langsung usahakan. Karena hal tadi, barakallahu fikum, betul-betul akan menghantarkan kita kepada apa yang kita harapkan dalam perjalanan hidup di dunia ini. Manusia, barakallahu fikum, ketika dia hidup di dunia hanya memiliki satu cita dan angan, dan hanya memiliki satu perasaan takut. Cuma dua. Satu dia cintai, satu dia takuti. Apa yang panjenengan inginkan dalam perjalanan hidup di dunia ini? Apa barakallahu fikum? Apa? Pingin apa hidup di dunia ini? Kerja keras, banting tulang, apalagi peras keringat, apalagi apa yang kalian inginkan? Cuma satu, barakallahu fikum, hidup bahagia, ya tidak? Hidup bahagia. Kerja, mengumpulkan harta, cuma satu tujuannya. Bagaimana bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia? Kalau kita ketika bekerja betul-betul totalitas, kualitas yang kita dapatkan dari hasil kerja juga apa? Bagus. Ini teori apa? Dalam perjalanan hidup di dunia. Kita kan sering mendengar orang bilang, kerja yang serius. Apa maksudnya barakallahu fikum? Kalau kerja serius hasilnya juga bagus. Pagi kita berangkat, sore kita pulang. Satu tujuannya. Tujuannya apa? Biar dapat uang banyak? Enggak. Biar bisa punya ini, itu, dan segala macam? Juga tidak. Itu semua adalah salah satu fasilitas untuk satu tujuan kita. Apa itu? Hidup bahagia. Manusia ketika hidup di dunia cuma satu yang dia takuti. Apa itu? Hidup sengsara. Takut mati? Nanti sengsara. Enggak bekerja, enggak ini segala macam, nanti sengsara. Cuma itu, barakallahu fikum, enggak ada yang lain. Coba renungi. apa yang panjenengan inginkan dan apa yang panjenengan takuti? Cuma satu, ingin hidup bahagia dan tidak mau hidup sengsara. Ternyata barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada hamba-hambanya yang masuk surga apa yang diharapkan di dunia. Dan ketika ia menghukum manusia di dalam neraka jahanam dengan satu hal yang paling ditakuti oleh manusia di dunia. Kita tahu yang namanya surga itu penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Kita tahu pula yang namanya neraka jahanam itu penuh dengan kesengsaraan. Penuh dengan sesuatu yang sangat menyakitkan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah alaihissalatu wassalam menceritakan, "Idza dakhala ahlul jannati jannata wa ahlun nari nara." Bila penduduk surga sudah masuk ke surga, penduduk neraka juga sudah masuk ke dalam neraka, yunadi munadi, akan ada satu utusan Allah yang menyampaikan berita darinya. Munadi menyampaikan, "Ya ahlal jannati fa innalakum antahyu falatamutu abada." Wahai penduduk surga, kalian akan hidup selama-lamanya dan tidak akan pernah mati. Hidup selama-lamanya, hidup bahagia selama-lamanya. Keinginan panjenengan bukan? Di dunia ini. Hah? Ingin hidupnya lama tapi bahagia, iya kan? Sudah berlihiyah putih, berambut putih, perasaan masih umur 25. Bahagia. Ini yang diinginkan oleh manusia. Dan apa yang ditakuti oleh manusia? Ya ahlan nar, fa innalakum antahyu fala tamutu abada. Wahai penduduk neraka, sungguh kalian pendemikian akan hidup selama-lamanya dan tidak akan pernah mati. Yang paling ditakuti oleh manusia di dunia, hidup di dunia penuh dengan kesengsaraan. Mau panjenengan hidup sengsara? Hah? Di dunia ini? Jawabannya tidak. Ketika manusia dalam neraka jahanam, setelah dia menjalani perjalanan hidupnya di dunia, akan diberikan apa yang paling dia takuti di dunia. Hidup sengsara. Dan ternyata hidup sengsara ini sangat lama. Ketika dia masuk ke dalam surga, dia akan mendapatkan apa yang menjadi harapan serta impian. Hidup bahagia dan selama-lamanya. Ini semua barakallahu fikum sungguh mampu kita dapatkan bila kita mau totalitas di dalam menjalankan agama kita. Masuk ke dalam surga barakallahu fikum itu mudah. Namun lebih mudah lagi untuk masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam surga itu mudah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam pernah menyatakan dalam salah satu sabdanya, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang lisannya, ucapannya yang paling terakhir keluar dari lisannya adalah la ilaha illallah, apa kata Rasul? Dakhalal jannah, masuk ke surga. Mudah atau susah? Ini teori loh. Ini teori. Mudah kan? Kalimat yang paling terakhir ketika dia hendak meninggal adalah la ilaha illallah. Kata Rasul langsung masuk ke surga. Masuk ke dalam surga. Menunjukkan mudah untuk masuk ke dalam surga. Namun barakallahu fikum lebih mudah lagi untuk masuk ke dalam neraka. Tempat yang penuh dengan kesengsaraan adalah tempat yang paling dicintai oleh manusia. Allah menyatakan, "Fama asbarhum 'alan nar." Begitu siapnya manusia untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Paham, mengerti, tahu mengerikannya neraka jahanam, azab yang Allah berikan bagi penduduk neraka jahanam, mereka paham. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Begitu siapnya manusia untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Tahu kan yang namanya maksiat itu akan menyeret ke dalam neraka. Paham kan? Paham, kita semua paham. Tapi apa kata Allah? Sabarnya, siapnya untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Sudah tahu enggak boleh, tetap aja. Enggak tengok kanan, enggak tengok kiri. Ini neraka loh. Tetap aja. Ya tidak barakallahu fikum. Ini surga loh, tetap aja ditinggalin. Lebih mudah untuk masuk ke dalam neraka. Barakallahu fikum. Ini semua kata kuncinya adalah bagaimana kita totalitas di dalam menjalankan agama ini. Seorang insan akan mendapatkan taufik dari Allah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya adalah ketika dia dalam perjalanan hidup di dunia mau bersungguh-sungguh menjalankan agamanya. Udhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam dengan keseluruhan, tanpa dipilah, tanpa dipilih. Barakallahu fikum. Sungguh manusia betul-betul akan menjalani perjalanan hidup ini dengan sebuah batas waktu. Dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "A'dzarallahu mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana." Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul alaihi salatu wasalam, memberi keringanan kepada seorang hamba bentuknya menunda kematiannya sampai dia berumur 60 tahun. Sampai berumur 60 tahun. 60 dikurangi berapa ini barakallahu fikum? Hah? Dikurangi 30 tinggal 30, dikurangi 40 tinggal 20, dikurangi 59 tinggal 1. A'dzarallahum rin, Allah memberikan udzur, memberikan keringanan bagi seorang insan. Bentuknya adalah menunda kematiannya. Pasti perjalanan hidup itu akan berakhir dengan sebuah kematian. Kematian ini sebagai pintu awal, pintu pertama manusia masuk ke dalam hari akhir. Akan masuk ke dalam alam barzah yang kemudian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mempertanggungjawabkan apa yang akan di dan akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan selama dia menjalani hidupnya di dunia. Wallahi barakallahu fikum. Sungguh tidak ada yang sulit bagi Allah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian, ke dalam tanah kami kembalikan kalian, dari tanah pula kami akan kembalikan kalian yang kedua kalinya. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Manusia ataupun kehidupan dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kali tiupan apa? Tiupan apa? Trompet ataupun sangkakala. Ada orang mungkin berpikir barakallahu fikum, sebuah tiupan yang mendatangkan suara dan mendatangkan angin. Mendatangkan suara dan mendatangkan angin. Seberapa besar angin yang muncul dari tiupan itu sehingga mampu menghancurkan dunia ini? Ada orang yang apa namanya barakallahu fikum, repot-repot untuk ngukur. Perhatikan barakallahu fikum. Ini orang mau berbicara logika, namun ini logika yang terlambat. Ini adalah kertas tisu. Saya tiup. Butuh berapa tenaga untuk menggerakkan tisu ini? Butuh berapa tenaga kecepatan untuk menggerakkan tisu ini? Dihitung. Berapa berat tisu ini? Kemudian terhitunglah kecepatan sekian FPS. Jadi kalau gunung beratnya sekian, butuh sebuah angin yang lebih besar lagi. Bagaimana cara memunculkan angin yang lebih besar lagi? Berarti trompetnya sangat sangat besar. Berarti terus dipikirkan, yang akhirnya barakallahu fikum tidak masuk akal dia. Oh, enggak mungkin ini ada sebuah alat sedemikian besarnya. Tidak, tidak mungkin. Pernah punya sesuatu ada debunya kemudian ditiup, kemudian terbang debu-debu itu? Dihitung, oh enggak mungkin hari kiamat ada. Masa ditiup kemudian apa? Dihitung pakai fisika, dihitung pakai matematika. Barakallahu fikum. Terlambat untuk menghitung. Terlambat untuk apa? Menghitung. Itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Sesuatu yang pasti akan terjadi. Menurut akal, menurut kita, atau tidak menurut akal, semua itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala, atas keagungannya, kemampuannya, kekuasaannya, mampu melakukan segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah maha mampu atas segala sesuatu. Sungguh mampu atas segala sesuatu. Nah, barakallahu fikum. Bila kita mau totalitas di dalam menjalankan agama ini, kemudian kita berpikir pakai teori dunia, pakai teori matematika, kemudian kita merasa bahwa tidak akan mungkin mendapatkan apa yang kita harapkan, maka barakallahu fikum, ini adalah sebuah pola pikir yang akan menghancurkan kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah menggariskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan bagaimana seorang mampu mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu betul-betul hanya didapatkan oleh orang-orang yang mau menjalani agamanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, inna lil muttaqina barakallahu fikum mafaza. Sungguh hanya bagi orang yang bertakwa kesuksesan tadi. Panjenengan pengin sukses, pengin kebaikan, pengin ini segala macamnya. Kuncinya cuma satu. Jadilah orang yang bertakwa. Jadilah orang yang bertakwa. Panjenengan akan mendapatkan hal tadi. Kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah dalam perjalanan hidup ini kebaikan-kebaikan. Ya Allah, anugerahkanlah dalam perjalanan hidup di akhirat nanti kebaikan-kebaikan. Ya Allah, jagalah kami dari neraka jahanam. Kebaikan-kebaikan tadi barakallahu fikum akan kita dapatkan bila kita menjadi sosok yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah dari pasangan hidup kami, dari putra-putri kami, penyejuk mata. Jadikanlah mereka sebagai penyejuk mata untuk kami. Kehadiran mereka di dunia, kehadiran mereka di sisi kita, menyenangkan hati kita. Kehadiran putra-putri di sisi kita, menyenangkan kita. Waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami sebagai imamnya orang-orang yang bertakwa. Kita akan mendapatkan qurrata a'yun dari istri kita. Seorang wanita akan mendapatkan qurrata ayun, penyejuk mata dari suaminya. Orang tua akan mendapatkan penyejuk mata dari putra-putrinya. Bila mana kita atau orang tua atau seorang wanita adalah sosok yang bertakwa kepada Allah. Inna lil muttaqina mafaza. Kuncinya itu saja barakallahu fikum. Kuncinya itu saja. Sehingga kebaikan-kebaikan, kebahagiaan-kebahagiaan itu mampu kita dapatkan bila kita itu betul-betul menjadi sosok yang bertakwa. Usaha kita, kita upayakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, tidak akan terwujud apa itu kebahagiaan. Karena kebahagiaan tidak akan bisa terwujud hanya dengan harta. Kam min unasin barakallahu fikum, berapa banyak dari manusia yang dia terhitung, tergolong pada barisan jutawan, miliarder, dan seterusnya. Dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan sungguh kita tidak pernah mendengar sejarah orang yang rajin beribadah, rajin menunaikan sholat, rajin menunaikan puasa, sedekah dan seterusnya, dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri walaupun dia tidak memiliki harta. Tidak ada dalam sejarah. Artinya barakallahu fikum, seorang insan dikala dia betul-betul bersungguh-sungguh di dalam menjalani agama Allah, walaupun terlihat oleh kasat mata dia adalah orang yang tidak memiliki harta, dia betul-betul akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Dia betul-betul akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Oleh karena itu barakallahu fikum, totalitas di dalam menjalankan agama Islam akan mendapatkan kualitas yang baik dalam kehidupan. Kita sudah melakukan ini, itu dan segala macamnya. Kalau kita belum totalitas, maka hasil juga kurang maksimal. anugerah dari Allah Subhanahu wa taala juga apa? Tidak semuanya kita dapatkan. Ini barakallahu fikum. Hal yang betul-betul harus kita perhatikan. Surga yang menjadi impian manusia, neraka yang selalu menghantui kehidupan manusia, itu semua adalah sesuatu yang nyata yang pasti akan dihadapi oleh manusia. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di dalam hari akhir cuma ada dua. Adzabun syadid, azab yang sangat pedih yang akan didapatkan oleh manusia. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, atau yang kedua, ampunan dari Allah serta keriduannya. Mana yang akan kita dapatkan? Ampunan dari Allah atau keriduannya? Sungguh barakallahu fikum, kalau kita mendapatkan ampunan dari Allah, kita mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kesengsaraan bagi kita. Segala sesuatu yang menjadi hayalan dan impian kita akan terwujud. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam pernah menceritakan dalam salah satu sabdanya, ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam bertanya kepada Rabb-nya, "Ai Rabb, ayyu adna manzilatin ahlal jannah?" Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, "Ya Allah, seperti apakah kenikmatan terendah yang Allah beri, yang Kau berikan kepada penduduk surga?" Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa rajulun yuji'u bada'an udhila ahlul jannati jannata." Dia itu adalah seorang yang akan dimasukkan ke dalam surga, didatangkan ke depan pintu surga ketika seluruh penduduk surga sudah masuk ke dalam surga semua. Faqala Allah udhul. Allah pun berkata, silahkan masuk. Orang tadi pun berkata, "Ai Rabb, waqad akhadha an-nasu manazilahum wa akhadha akhadhatihim." Ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa masuk? Seluruh manusia telah mengambil hak mereka. Semua tempat sudah mereka huni. Penuh ya Allah surga. Apa kata orang ini? Atau apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika ia bercerita kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, "Atardu an takuna mulka min muluki dunya?" Apakah engkau mau kalau seandainya aku beri satu kerajaan dari kerajaan dunia? Orang ini pun mengatakan, "Raditu Rabbi, ya aku mau ya Allah." Kemudian orang ini, kemudian Allah mengatakan, "Huwalaka wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu." Itu tadi untuk kamu, semisalnya juga, semisalnya juga, semisalnya juga, semisalnya juga. Langsung orang ini mengatakan, "Raditu Rabbi, raditu Rabbi, aku sudah ridho ya Allah, aku sudah ridho." Diberi 5 atau 6 kerajaan barakallahu fikum. Panjenengan dari umur 5 tahun kerja sampai umur 60 tahun bisa enggak beli Purbalingga? Atau beli RT yang panjenengan tinggal di situ? Jawabannya apa? Tidak bisa. Ini barakallahu fikum mendapatkan 6 kerajaan. Ketika orang ini mengatakan, "Rodi itu Rabb, aku ridho ya Allah." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Hiyallaka wa asratu amsalihha." Itu tadi untuk kamu dan 10 kali lipatnya. "Wa mastahad lafzuk wal ladzat ainuk." Dan apa yang jiwamu ingin, kamu dapatkan. Apa yang matamu suka, kamu juga bisa. Bayangkan barakallahu fikum. Mau barakallahu fikum ini? 60 plus. Pingin apa? Dapat. Lihat senang juga dapat. Mau? Jadi orang ini mau gak? Eh? Mau gak pak? Mau? Mau? Kalau aku gak mau, orang paling terakhir masuk surga. Iya gak? Orang paling terakhir masuk surga. Ya Allah, seperti apakah kenikmatan yang terendah? Apa kata Allah? "Warrajul yuji'u bada'an udhila ahlul jannati jannata." Orang yang didatangkan ke surga setelah seluruh penduduk surga masuk ke dalam surga, berarti dia telah melewati begitu banyak siksa di dalam neraka. Bayangkan para ulama, jangan ya. Jangan mau. Cari yang lebih baik. Cari yang lebih baik. Ini yang paling rendah seperti ini barakallahu fikum. Bagaimana kira-kira yang derajatnya lebih? 1 derajat. Atau derajatnya lebih 10 derajat. Atau derajatnya lebih 100 derajat. Bisa kita bayangkan barakallahu fikum seperti apa kenikmatan orang yang mendapatkan surga. Panjenengan barakallahu fikum, kalau misal menjadi pemimpin Indonesia ini buat panjenengan, bukan jadi presiden, buat panjenengan, bisa enggak menikmati pulau yang ada di Indonesia? Bisa enggak kira-kira menikmati semuanya? Hari Senin besok saya ke Surabaya. menikmati di situ. Besok lagi saya ke Semarang, nikmati lagi. Besok saya ke pulau ini, enggak selesai wallahu fikum. Tidak selesai. Enggak akan bisa. Namun barakallahu fikum, ketika manusia di dalam surga, maka dia akan mendapatkan apa yang menjadi cita dan harapannya. Saya pernah bercerita kepada putra saya, kalau kamu rajin beribadah, sholat, nanti kamu masuk surga, apa yang kamu inginkan kamu dapat. Bi, aku pingin istana dari es krim, apa yang aku dapat? Dapat gak? Istana dari es krim, barakallahu fikum. Mungkin? Jawabannya sangat mungkin. Loh, ya apa gak dingin? Di dalam surga itu gak ada yang sengsara. Wa mastahat nafsu, pingin istana dari es krim, hangat, engkau dapatkan. Pingin apa barakallahu fikum? Panjenengan di dalam surga, apa yang panjenengan inginkan akan panjenengan dapatkan. Wa mastahat nafsuk wa ladzat ainuk, semua yang panjenengan inginkan akan panjenengan dapatkan. Lihat sesuatu, pingin jadi milikmu. Kalau di dunia kan masya Allah, lewat jalan, ih mobil, wah apik temen ya, ngayal lah ya, pulang ke bawah pikiran, cuma ngayal, gak bisa beli. Tidak bisa beli. Yang bunjang, qadarullah tidak menundukkan pandangan, pingin nikah, lihat wanita cantik, cuma terbawa khayalan saja. Tidak selesai. Tetapi ketika di dalam surga, barakallahu fikum, pingin sesuatu, langsung dapat. Wa mastahat nafsu, jiwamu pingin apa, hatimu pingin apa, pasti akan engkau dapatkan. Semua yang ada di surga adalah sebuah tempat yang tidak ada kesengsaraan sama sekali. Manusia ketika di dunia, dia makan karena lapar, karena sengsara dia berhenti makan juga karena sengsara. Panjenengan lapar, itu sengsara bukan? Makannya panjenengan itu karena apa? Sengsara. Dan panjenengan berhenti dari makan juga karena apa? Sengsara. Ima belum kenyang habis, atau apa? Kenyang sudah tidak bisa nambah. Iya kan? Cuma itu dok. Waduh, habis belum kenyang, sengsara. Atau sudah tidak sanggup untuk meneruskan, juga sengsara. Biasa makan satu piring dikasih tiga piring habiskan, sengsara enggak? Sengsara, pasti sengsara. Kalau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, makan bukan karena lapar, berhenti makan bukan pula karena kekenyangan. Minum bukan karena haus, berhenti minum juga bukan karena kekenyangan. Kalau panjenengan berani mengatakan ya pasti karena kekenyangan, berarti ada kesengsaraan di dalam surga. Ya karena lapar, berarti ada kesengsaraan di dalam surga. Kita barakallahu fikum, ketika hendak menikmati kenikmatan di dunia, akan ada kesengsaraan terlebih dahulu. Pengin makan enak harus ada usaha. Pengin minum enak juga harus ada usaha. Minimalnya berangkat beli, ya kan? Minimalnya berangkat beli harus ada usaha. Kalau di dalam surga itu cuma butuh keinginan. Diantarkan. Dapat. Wa mastahat nafsu. Nah, barakallahu fikum, itu semua cuma butuh satu. Apa itu? Totalitas di dalam menjalankan agama. Enggak usah dipilah, enggak usah dipilih. Tahu apa? Ini, ayo usahakan. Ada peluang, ayo kerjakan. Kita ambil dan seterusnya dari apa yang dicontohkan, apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau neraka jahanam, barakallahu fikum, sebuah tempat yang masya Allah, tidak ada sedikit pun kenikmatan. Apa kata Allah? Falan nazidakum illa azaba. Falan nazidakum illa azaba. Kami tidak akan menambah kecuali apa? Azab. Artinya apa barakallahu fikum? Pergerakan manusia, perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain, itu semakin parah. Itu semakin parah. Manusia ketika di dalam surganya Allah, berpindah dari satu keadaan ke keadaan satunya, itu semakin nikmat, semakin bahagia. Tetapi ketika dalam neraka jahanam, falan nazidakum illa azaba, kami tidak menambah kecuali azab. Artinya apa? Berubah lebih parah. Berubah lagi lebih parah lagi. Itu di dalam neraka jahanam. Di dalam neraka neraka jahanam. Berapa banyak barakallahu fikum hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita mau membacanya, mentadaburinya, sungguh hati ini sungguh tidak sanggup untuk membacanya. Azab yang teringan barakallahu fikum yang kita semua sering mendengarkan hadisnya. Kalau kita yang menerima, sungguh kita tidak sanggup untuk menjalaninya. Ketika Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam memberitakan tentang neraka jahanam, beliau mengatakan, inna ahwana ahli nari azaban yawmal qiyamah la rajulun tudu ala qadamaihi jamratan yaghli fihima dimahu. Sungguh azab yang paling ringan, hukuman yang paling ringan yang Allah berikan bagi penduduk neraka jahanam adalah azab yang akan diterima oleh seorang, bentuknya diletakkan dua bara api diletakkan di bawah kedua telapak kakinya, ketika diinjak yaghli bihima dimahu, langsung mendidih apa yang ada di dalam kepalanya. Jangan kemudian terbayang cuma ininya saja, ini yang paling atas. Bagaimana kakinya, bagaimana darah yang mengalir, bagaimana apa betisnya, pahanya, perutnya. Waliyatubillah barakallahu fikum. Ini kata Rasulullah alaihi salatu wasallam yang paling ringan, yang paling ringan. Cuma dua bara api. Ternyata sedemikian rupa dahsyatnya menghancurkan tubuh manusia. Panjenengan barakallahu fikum pernah menyembelih kambing. Kemudian diambil otaknya, direbus. Otak itu akan berubah menjadi padat atau menjadi cair. Pernah ngerebus otak? Atau daging ayam panjenengan rebus kepalanya, itu otak akan berubah padat atau berubah cair? Jawabannya apa? Menjadi padat. Iya kan? Menunjukkan apa? Belum seberapa, padahal itu panasnya luar biasa. Api yang kita gunakan untuk memasak panas sekali. Ternyata barokallahu fikum hanya bisa memadatkan otak. Belum bisa sampai pada tahapan membuat otak itu cair. Semakin padat, semakin kuat otak itu. Kalau neraka jahanam apinya, baranya langsung membuat mendidih. Waliyatubillah barakallahu fikum. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan jangan sekali-kali kalian itu meninggal kecuali dalam keadaan beriman. Kata sahabat Ibnu Abbas, inna katrata zakum law kutirat ala ahli al-ard la afsadat ma'ayishahum fa kaifa biman kana ta'amuh. Sungguh satu tetes air yang terkandung dalam buah zakum, satu tetes kalau dituang namanya apa? Satu gelas. Satu tetes yang terkandung dalam buah zakum, seperti apa tetesannya? Wallahu alam. Yang jelas satu tetes saja air yang ada dalam buah zakum diperas, kemudian diambil satu tetes, kutirat ala ahlil ard, diteteskan ke permukaan bumi, la afsadat ma'ayisahum, akan hancur lebur kehidupan di permukaan bumi, hancur. Fa kaifa biman kana ta'amuhu, bayangkan seperti apa kira-kira keadaan orang yang memakan buah zakum. Kata sahabat Ibn Abbas, seperti apa? Tapi tetap manusia ketika sudah paham ngerinya azab Allah, ketika sudah paham dahsyatnya azab Allah, lebih memilih neraka jahanam. Sampai Allah mengatakan, fama asbaruhum alal nar, begitu sabarnya, begitu siapnya manusia untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan sajian, hidangan pertama yang Allah berikan bagi penduduk neraka jahanam bagi penduduk neraka, neraka jahanam. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadza nuzuluhum yaumaddin, inilah hidangan bagi mereka penduduk neraka jahanam. Menceritakan tentang air. Idh yastaghithuna yughathu bil ma'i kal muhl yashwil wujuh. Ketika mereka meminta minum, haus mereka terus meminta minum, mereka minta minum. Yughathu bil ma'i kal muhl, akhirnya mereka diberi minum dengan air yang kal muhl ungkapannya. Sebagian orang mengatakan, mengartikan seperti besi yang sudah mendidih. Sebagian lain mengatakan seperti tembaga yang sudah mendidih. Artinya apa? Barang yang sangat panas. Yang yaswil wujuh, baru didekatkan itu langsung hancur wajahnya. Baru didekatkan itu langsung menghancurkan wajah. Namun Allah Subhanahu wa taala menceritakan wasukuma an hamima faqata'a ma'ahum, mereka diberi air minum yang sangat panas yang ketika diminum langsung menghancurkan isi perutnya. Langsung hancur isi perutnya. Dan Allah menceritakan wasyaribuna syurbalhim, mereka meminum air yang sangat panas tadi seperti unta yang kehausan, tidak bisa melepaskan mulutnya dari air tadi. Barakallahu fikum. Hancur, menyakitkan, mereka tidak bisa lari dari itu semua. Namun tetap kata Allah, fama asbarahum 'alan nar. Begitu siapnya manusia untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Barakallahu fikum. Mari kita tunjukkan totalitas kita di dalam mengerjakan agama Islam, di dalam menjalankan agama Islam. Udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam agama Islam. Yang sudah kita ketahui dari suatu yang haram, tinggalkan. Yang sudah kita ketahui dari suatu yang makruh, tinggalkan. Yang sudah kita ketahui dari perkara wajib, kerjakan. Yang kita ketahui dari perkara sunnah, kita upayakan. Itulah wujud dari totalitas di dalam mengerjakan agama Islam. Berat menurut kita, usahakan, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memudahkan urusan kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam sebuah ayat yang antum semua sudah menghafalnya. Fa inna ma'al apa barakallahu fikum? Usri yusra, sungguh dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Pasti barakallahu fikum ada kemudahan. Ini yang harus kita yakini. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita totalitas di dalam menjalankan agamanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surganya dan menjauhkan kita semua dari nerakanya. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.